berbaring dalam palungan. Dia Yesus sang penebus dosa, dosa manusia. Di Natal ini mari orang bersukaria, sambut kedatangan Raja Damai dalam dunia. Muliakanlah Bapa di dalam surga, sembah Dia dan puji selama-lamanya. Sambut kedatangan Raja Damai dalam dunia. Steve.